رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita masih melanjutkan الكبيرة السابعة والخمسون، dosa besar yang ke-57. Sabbu akabir sahaba, mencela sahabat-sahabat yang senior. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Terakhir hadis nomor 368, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, lau anfaqa ahadukum mithla ukhudin dahab, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan segunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadihim, tidak menyamai satu mud yang dijalankan oleh para sahabat, wala nasifah, tidak pula separuhnya. Ucapan ini ditujukan Rasul, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid bin Walid ketika terjadi sesuatu dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat yang lebih senior, sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Maka apalagi jika orang-orang yang jauh di bawah generasi para sahabat, sehingga mandat ahlu sunnah wal jamaah menghormati para sahabat, memuji para sahabat, nah, bahkan diam dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Baik, sekarang kita masuk di hadis nomor 369. Qala al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, umiru, mereka diperintahkan, yakni orang-orang mimba di sahabat, orang-orang setelah para sahabat, orang-orang yang datang, generasi yang datang setelah generasinya para sahabat, mereka diperintahkan bil istighfar li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintahkan untuk memintakan ampunan bagi para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelahnya, kata Allah, setelah para sahabat, mereka berdoa, ya Allah, Rabbana fir lana, ya Allah, ampunilah kami dan juga orang-orang yang sebelum kami. Nah, ternyata kata Aisyah, fasabbuhum, ternyata mereka mencela para sahabat. Mereka bukan memuji, mereka tidak memintakan ampunan untuk para sahabat, sebaliknya mereka malah mencela para sahabat. Rawahu Hisyam an Nabi an Aisyah. Naam. Orang-orang Syiah Rafidhah, ini syiarnya mereka mencela para sahabat. Sahabat-sahabat yang senior, Abu Bakar wa Umar, dijadikan sebagai zikir yaumian, zikir harian mereka. Allahumma al'an sonamain Quraisy, ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy, man, Abu Bakar wa Umar. Zikir harian mereka melaknat Abu Bakar dan juga Umar, yang kata mereka itulah dua berhala Quraisy. Tidak luput para sahabat yang lainnya dari celaan mereka. Nah, ni ikhwan fi din azani wa azakumullah. Maka orang-orang yang beriman, mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu dalam keimanan. Nah, generasi-generasi yang datang setelah sahabat diperintahkan untuk mintakan ampunan kepada Allah bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata fasabuhum, justru celaan yang mereka jalankan. Wa yurwa ani nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qal, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lafadznya wa yurwa, yurwa itu menunjukkan dhaif, sikotu temrid. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, man sabba ashabi, barang siapa yang mencela para sahabatku, fa alai laknatullah, maka baginya laknat Allah, baginya laknat Allah. Baik, di dalam ta'liq hadis disebutkan hadis ini wa isnaduhu dhaif, akhrajahu Tabrani fil Mu'jam min tariq Abdullah bin Harras. Naam, dhaif. Kemudian ada penguat yang lainnya, di situ ada tambahan wal malaika wan nas ajma'in fa la'natullah, maka baginya laknat Allah, wal malaikah, laknatnya malaikah, wan nas ajma'in, dan seluruh umat manusia. Ini juga riwayatnya dhaif. Naam. Kemudian disebutkan itu di ta'liq di halaman 412 wa akhrajahu bi lafdhin nafs duna ziyadah al-madhkurah. Ada riwayat tanpa tambahan tadi, tambahan laknat malaikat dan semua manusia, riwayatnya Ibnu Abi Syaibah. Di sanadin sahih mursal Atha' bin Abi Rabah wal hadis hasan. Ya, riwayatnya dari Ibnu Abi Syaibah dari Atha' mursal. Baik. Ini ta'liqnya panjang. Nah, kemudian di hadis berikutnya 371. Wa qala Ali radhiyallahu anhu. Berkata Ali radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang selamat dari celaan orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan mengagung-agungkan. Ketika memuji Ali bin Abi Thalib, nah, mengutamakannya dibanding Abu Bakar wa Umar, bahkan menyatakan Ali itu nabi, semestinya yang berhak itu adalah Ali bin Abi Thalib, bahkan lebih dari itu menyatakan Ali adalah ilah. Lebih ghulu menyikapi Ali bin Abi Thalib. Hanya beberapa sahabat yang selamat dari celaan dan pengkafiran orang-orang Syiah Rafidhah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wallazi falaqal habbah. Demi zat yang memecahkan habbah, biji-bijian. Wa bara'an nasamah, dan yang menciptakan jiwa. Innahu la ahadun nabi al ummi ilayya, sungguh perjanjian nabi yang ummi, yakni Rasulullah, kepadaku. An la yuhibbuni illa mu'minun, bahwasanya tidaklah mencintai aku kecuali orang yang beriman. Wala yubghiduni illa munafiqun, dan tidak ada yang membenci aku kecuali orang munafik. Ini tanda mi'yar. Jika dia orang yang beriman, berarti dia cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Jika ada seorang yang mengaku sebagai seorang muslim, ternyata dia membenci Ali bin Abi Thalib, maka dia munafik. Wala yubghiduni illa munafik. Jika ada seorang yang membenci Ali bin Abi Thalib, maka dia orang munafik. Rawahu Adi bin Thabit anzur anhu. Maka kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fa idza kana hadza qalahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi haqqi Ali, jika ini yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haknya Ali, haknya Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Ali itu berarti mukmin, yang membenci Ali itu berarti munafik. Jika ini Rasul ucapkan pada sahabat yang kelasnya itu Ali bin Abi Thalib, fasyiddiq bil aula wal akhra, maka Abu Bakar Siddiq lebih pantas lagi. Ya. Karena kelasnya Abu Bakar Siddiq lebih tinggi dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib dinyatakan Rasulullah, barang siapa yang mencintai Ali berarti dia mukmin, barang siapa yang membenci Ali berarti dia munafik, maka lebih-lebih lagi Abu Bakar Siddiq. Li'annahu kata beliau afdalu khalqi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar Siddiq itu makhluk yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih di atasnya Ali bin Abi Thalib. Jika Ali saja Rasul menyatakan demikian, apalagi Abu Bakar Siddiq. Wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma, dan pendapatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, anna man faddala ala Siddiq ahadan, barang siapa yang mengutamakan seseorang di atas Abu Bakar Siddiq, fa innahu yujladu, maka dia harus dicambuk haddal muftari, hukuman sebagai orang yang pendusta. Ini keputusan pendapatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Jika ada seorang yang menyatakan ada orang lain yang lebih utama dibandingkan Abu Bakar Siddiq, maka dia berhak untuk dicambuk, berhak untuk dihukum, ya. Karena Abu Bakar Siddiq itu afdalul khalqi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Farwa Syu'bah an Husain an Abdurrahman bin Abi Laila an Al-Jarud bin Mu'alla bin Mu'alla Al-Abdi qala Abu Bakar khairun min Umar, faqala akhar, ada orang lain menyatakan Umar khairun min Abi Bakar. Ada yang menyatakan Umar khairu min Abi Bakar. Fabalaga dhalika Umar. Ucapan ini nyampe kepada Umar bin Khattab. Bukan kemudian Umar itu senang, ya, karena dirinya dilebihkan, diunggulkan dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Nah, justru sebaliknya. Ketika ucapan itu nyampe kepada Umar bin Khattab, fadharaba bidurrah, maka Umar pun menghukum orang itu dengan dipukul menggunakan dirrah. Ya. Naam. Aso au sautun, ini tongkat atau cambuk, yudrabu bih, ya, yang dipakai oleh Umar bin Khattab untuk mencambuk orang yang beliau hukum. Ini apa senjatanya Umar bin Khattab. Baik. Bagi orang-orang yang melanggar, ya, dicambuk dengan durrah, ya, durratu Umar. Hatta saghara birjalai, sampai saghara, saghara itu mengangkat. Dicambuk, dipukul sampai orang itu mengangkat kedua kakinya. Ini tidak main-main. Wa qala inna Abu Bakar sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia menyatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyarun nas fi kada wa kada. Dan beliau itu sebaik-baik manusia dalam masalah ini dan ini. Man qala ghaira dzalika, barang siapa yang menyatakan selain itu, wajib alaihi haddul muftari, wajib baginya untuk dihukum hukuman orang yang berdusta. Nah, ini mandatnya Ahlu Sunnah. Abu Bakar summa Umar, tidak boleh untuk dibalik, ya. Yang terjadi ikhtilaf itu Utsman dan Ali. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Ada yang menyatakan Utsman lebih utama dibandingkan Ali, ada yang menyatakan Ali lebih utama dibandingkan Utsman. Ini ikhtilaf. Dan ini masyhur dan tidak pernah menjadikan orang yang mengunggulkan Ali bin Abi Thalib itu kemudian dihukum sebagaimana ketika orang itu mengunggulkan di atas Abu Bakar Siddiq. Naam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah saya menyatakan orang yang mengunggulkan di atas Abu Bakar Siddiq itu seperti khimar. Tapi beda ketika mengunggulkan Ali dibandingkan Utsman bin Affan. Ini ikhtilaf yang tidak menjadikan pelakunya kemudian sesat karenanya. Ada yang menyatakan Utsman itu lebih utama dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Karena Utsman itu menikahi dua putri Rasulullah SAW. Adapun Ali bin Abi Thalib menikahi satu putri Rasulullah SAW. Warwa Hajjad bin Dinar an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menyatakan, balaghani, telah sampai kepadaku, anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar, telah sampai kepadaku ada suatu kaum yang mengunggulkan aku dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Ada suatu kaum yang mereka mengunggulkan aku dibandingkan Abu Bakar wa Umar. Bukan Ali bangga dengan itu. Naam. Man qala syai'an min hadha huwa muftarin. Barang siapa yang menyatakan sesuatu dari ini, maka dia itu berdusta. Alaihi ma'alal muftari, dia berhak untuk mendapatkan sebagaimana orang yang berdusta. Dihukum oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana Umar bin Khattab. Tidak rela kemudian dirinya diposisikan lebih unggul dibandingkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, wa an Abi Ubaidah bin Hakam anil Hakam bin Hajl an Aliyan radhiyallahu anhu qala la uti bi rajulin, janganlah mendatangkan di hadapanku seseorang yang faddalani ala Abi Bakar wa Umar, jangan didatangkan seorang kepadaku yang dia itu mengutamakan, naam, mengutamakan aku dibandingkan Abi Bakar dan Umar, illa jalattuhu haddal muftari, kecuali aku akan cambuk dia, aku akan hukum dia sebagaimana hukuman orang yang berdusta. Nah, ini ancaman Ali bin Abi Thalib bagi orang-orang yang mengunggulkan beliau di atasnya Abu Bakar wa Umar. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man qala li akhihi, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'ah, maka sungguh telah kembali biha ahaduhuma, kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika ternyata yang dituduh itu tidak kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nah, orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mengkafirkan para sahabat. Nah, sehingga para ulama menyatakan Syiah itu bukan Islam, ya. Sehingga tidak bisa kemudian dipersatukan, dikompromikan persatuan Sunni dengan Syiah, ya. Karena mereka bukan Islam. Al-Quran mereka berbeda. Mereka menyatakan Al-Quran mereka lebih tebal, ya. Mereka menganggap taib guru-guru mereka, wali-wali mereka, nah, tinggi kedudukannya sebagaimana ilah, ya. Dan ajaran-ajaran sesat yang lainnya dari orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Maka ketika mereka menyatakan sahabat itu kafir, ya, jika ternyata sahabat itu tidak kafir, maka kembali kepada diri-diri mereka. Nah, tuduhan itu kembali kepada diri-diri mereka. Setelah dibawakan adillah minal ahadith, kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkomentar, fa'akulu, maka aku mengatakan, man qala li Abi Bakar, barang siapa yang menyatakan kepada terhadap Abu Bakar, wadunahu, dan orang-orang yang kelasnya di bawah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan selainnya, faqad ba'al qa'il bil kufri huna qat'an, ya. Maka sungguh kembali ucapan tersebut kepada orang yang mengucapkannya, kembali tuduhan kafir, ya, kepada orang mengucapkannya. Karena Allah Taala qad radiya anis sabiqin al-awwalin. Karena Allah Taala telah meridhai orang-orang yang terdahulu. Ya, sabiqin al-awwalin. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Qala Allah Taala was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, ya. Di dalam ayat ini Allah sebutkan muhajirin wal ansar, menunjukkan orang-orang muhajirin itu lebih utama dibandingkan orang-orang ansar, ya. Disebutkan lebih dulu muhajirin, orang-orang yang meninggalkan hartanya, orang-orang yang meninggalkan daerahnya guna menyelamatkan akidahnya. Nah, ini lebih berat dibandingkan orang-orang ansor, ya. Mereka di awal Islam mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman, ya. Sehingga mereka pun meninggalkan rumah, tanah dan harta yang begitu banyak guna menyelamatkan akidahnya. Enggak mungkin mereka hijrah dengan membawa harta yang banyak, akan ketahuan karena hijrahnya sembunyi-sembunyi. Baik. Walladzina tabau bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Ini yang terpenting. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Generasi terbaik umat ini, ya. Jika ada orang menyatakan mereka itu kafir, ya, maka jelas baik mereka telah melawan ayat ini. Wa man sabbaha ula, dan barang siapa yang mencela mereka, mencela para sahabat, faqad baraza Allah taala bil muharaba, sungguh dia telah menantang Allah untuk perang. Bal man sabbal muslimin, bahkan barang siapa yang mencela kaum muslimin, wa adzahum, dan mengganggu kaum muslimin, wasjarahum, dan meremehkan kaum muslimin, faqad qaddamna anna dzalika minal kaba'ir, sungguh telah lewat pembahasan kita itu termasuk dari dosa besar. Meremehkan, merendahkan, menyakiti kaum muslimin itu dosa besar. Faman dhanna biman sabba afdalal khalqi, maka famadhan biman sabba afdalal khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka apakah dhan, ya, perkiraan, kira-kira dengan orang yang mencela afdalul khalqi, orang yang paling utama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kiranya jika yang dicela itu orang yang paling afdal setelah Rasul, yakni Abu Bakar Siddiq yang beliau maukan di sini. Nah, ketika mencela para sahabat itu termasuk menantang perang Allah. Ketika mencela kaum muslimin itu termasuk dosa besar. Terus bagaimana ini maknanya? Ramadan. Terus bagaimana kalau yang dicela itu sosok manusia yang afdhalul khalqi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terus mau dikatakan apa ini? Kalau yang dicela itu adalah orang yang paling utama setelah Rasul. Yang dicela itu seorang muslim yang kelasnya jauh dari para sahabat, itu termasuk dosa besar. Terus bagaimana kalau yang dicela itu Abu Bakar Siddiq, afdhalul khalqi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lakinnahu la yahlut bidzalika finnar, tapi tidak menyebabkan pelakunya itu kekal dalam neraka. Illa ayataqida nubuwata Ali radhiyallahu anhu, kecuali orang yang meyakini kalau Ali itu seorang nabi. Orang-orang Syiar itu, orang-orang yang meyakini Ali itu seorang nabi, mestinya nabinya itu Ali bukan Muhammad. Jibril itu keliru menurunkan wahyu, mestinya kepada Ali bukan kepada Muhammad. Inilah orang-orang yang kata bulu, inilah yang nanti kekal dalam neraka, kafir. Nah, jika yang mencela, ya, mencela dia tidak kafir. Au annahu ilah, atau orang yang menyatakan Ali bin Abi Thalib itu ilah, Tuhan, fahada mal'unun kafirun, maka inilah orang yang terlaknat dan dia kafir. Yang meyakini Ali bin Abi Thalib itu seorang nabi, atau yang meyakini Ali bin Abi Thalib naam itu ilah, ya, maka ketika Ali bin Abi Thalib menghukum mereka dengan dibakar, maka mereka semakin yakin karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Allah, ya, semakin menjadi keyakinan mereka memang betul Ali itu Tuhan, ya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Di situ dibawakan footnote panjang. Di antaranya disebutkan footnote nomor 6 itu. Itu panjang footnote-nya. Nah, disebutkan di situ ajma'al ulama al-qailuna bi adami takfir syabus sahabah. Para ulama sepakat al-qailun bi adami takfir, tidak kafirnya orang yang mencela para sahabat. Anna sabbahum fuskun wa kabiratun minal kaba'ir. Orang yang mencela sahabat itu fasik dan dia menjalankan dosa besar. Nah, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, yang kafir itu orang yang menyatakan Ali itu nabi atau Ali itu Tuhan. Kemudian disebutkan di foto atau di nomor salisah nomor 3 itu. Qala Ali Al-Qari, man sabba ahadan minas sahabah. Barang siapa yang mencela satu orang dari kalangan sahabat, fahuwa fasikun mubtadi'un bil ijma. Maka dia fasik dan mubtadi', ini sepakat para ulama. Illa idza taqada annahu mubahun. Kecuali jika dia meyakini boleh, oh boleh mencela para sahabat itu. Nah, kama alai ba'du syiah, sebagaimana ini dilakukan orang-orang, sebagian orang syiah. Nah, wa ashabihim au yatarattab alaihi thawab, atau orang menyatakan kalau mencela sahabat itu dapat pahala. Ini kerjanya orang-orang Syiah. Kama huwa da'bu kalamihim au i'taqada kufra sahabah, atau meyakini kafirnya sahabat. Naam. Wa ahlus sunnah fi fasl khitabi fa innahu kafirun bil ijma'. Maka orang yang menyatakan itu kafir, sepakat para ulama. Kalau hanya mencela sahabat, sekedar mencela, ini dosa besar, fasik, mubtadi. Tapi kalau sampai menyatakan boleh, pembolehan mencela sahabat, bahkan lebih nemen lagi, oh, dapat pahala, semakin banyak sahabat yang dicela semakin banyak pahalanya. Maka orang yang model ini kafir, sepakat para ulama. Nah, ni khan bidina azni wa azzakumullah. Ini kebanyakan orang-orang Syiah. Intikotnya orang-orang Syiah. Nah, kemudian Imam Ahmad rahimahullah di halaman berikutnya itu saminan yang ke-8. Paling bawah itu hadhihi nakul muhimmah, nukul muhimmah ana imati ahli sunnah. Qala Imam Ahmad rahimahullah minas sunnah, termasuk sunnah, dikru mahasin ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim wa ajma'in, termasuk sunnah menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ya. Sebutkan semuanya. Makanya tidak boleh kita berdalam-dalam membahas perang Jamal, perang Siffin, ya. Peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Peperangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Tidak boleh berdalam, ini yang keliru, ini yang keliru, ini yang benar. Tidak boleh, semuanya mustahil. Ahli sunnah melahan lisan-lisan mereka dari membicarakan itu. Nah, sebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat dengan sunnah. Khanifidina anzani wa azakumullah. Syekh Rabi' hafizahullah menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab beliau. Nah, ketika pasukan perang di situ ada sahabat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada pasukan itu. Ketika di pasukan itu ada orang yang pernah melihat sahabat. Berarti generasi tabi'in, ya. Allah tolong pasukan itu. Pasukan yang di situ ada sahabat atau pasukan yang di situ ada orang yang pernah melihat sahabat, berjumpa dengan sahabat, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah keistimewaan sahabat, ya. Keistimewaan sahabat. Naam. Musuh-musuh Islam itu berbondong-bondong masuk Islam ketika melihat bagaimana bagusnya akhlak para sahabat. Ya. Bagaimana bagusnya akhlak para sahabat. Nah, kemudian lanjut Imam Ahmad, wal kaf anilladzi jara bainahum diam menahan diri. Nah, anilladzi jara bainahum dari yang terjadi di antara mereka, perselisihan di antara para sahabat, enggak usah dibahas. Ya. Peperangan di antara para sahabat enggak usah dibahas. Dicari sebenarnya itu yang salah siapa sih? Ya. Aisyah atau Ali? Ya. Keminter. Kurang kerjaan. Maka minas sunnah diam. Ya. Gak perlu dibahas itu. Nah. Semuanya sahabat. Ya. Semuanya taib mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena sahabat generasi terbaik. Nah. Faman sabba ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencela para sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aw wahidan minhum atau satu aja dari mereka yang dicela, bahwa mubtadi'un rafidiyun, dia itu mubtadi' dan rafidi, ya. Karena itulah syiarnya Rafidhah, mencela para sahabat. Khubbuhum sunnah, mencintai para sahabat itu sunnah. Wa du'a lahum kurbah, doa lahum bukan alaihim, ya. Doa lahum maknanya doa kebaikan, lahum. Mendoakan kebaikan untuk para sahabat itu kurbah, itu jalan kita mendekatkan diri kepada Allah, itu ibadah. Ya. Mendoakan mereka mendapatkan ampunan Allah. Wal ittida'u bihim wasilah, dan meniru mereka, mencontoh mereka itu wasilah. Jalan kita untuk menuju surganya Allah. Mencontoh para sahabat. Wal ahadu bi'atharihim fadilah. Mengambil athar mereka itu keutamaan. La yajuzu li ahadin. Tidak boleh bagi seorang pun. Ayat Qurasyian untuk menyebutkan sedikit pun min masawihim dari kejelekan-kejelekan mereka. Tidak boleh membahas menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Nah, baik. Inilah bagaimana mulianya kedudukan sahabat. Dan sahabat itu bertingkat-tingkat yang pernah kita sebutkan. Karena definisi sahabat itu kan orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan iman dan pernah bertemu dengan Rasulullah meskipun sekali. Sehingga kalau ada orang dari gunung mendatangi Rasulullah beriman kemudian pulang ke desanya kemudian mati di sana, maka dia sahabat. Ya. Meskipun sekali toh. Nah. Maka kelasnya berbeda-beda. Ada sahabat yang kayak Abu Hurairah yang yaumian duduk dengan Rasulullah, mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasulullah. Ini kan kelasnya berbeda. Baik. Maka ikhwan fillah, azani wa a'azzakumullah. sahabat juga manusia, ya. Tentunya yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan, ya. Makanya disebutkan sini tidak menyebutkan sedikit pun dari kesalahan mereka, berarti sahabat juga pernah salah. Ketika ada yang menuduh, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil, misalnya. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat, enggak ada yang bergerak sama sekali para sahabat, ya. Dan yang lainnya, tentunya mereka generasi yang tidak maksum, soal manusia. Tapi tidak boleh kemudian disebutkan kesalahan dan kejelekan-kejelekannya. Wa la yat'anu ala ahadin minhum, dan tidak mencela, menta'an, mencela seorang pun dari mereka. Wa man fa'ala dzalika, barang siapa yang menjalankan hal itu, mencela para sahabat, wajib ala sultan, wajib bagi penguasa ta'dibahu wa uqubatuh, wajib untuk menghukumnya. Ini kalau negaranya menggunakan syariat Islam. Nah, jika ada sahabat yang dicela, maka wajib untuk dihukum orang itu. Laisa law ayafu anhu, tidak boleh untuk dimaafkan, dihukum, tidak dapat apa, penghapusan hukuman. Walyu akibu, tetapi dihukum, harus dihukum. Nah, harus dihukum. Summa yustadibu, kemudian diminta untuk tobat. Dihukum dulu, dihukum, dipenjara, atau diapakan sesuai dengan keputusan penguasa, ya. Setelah dihukum diminta tobat. Fa in taba qubila minhu, kalau dia mau tobat diterima tobatnya. Wa illam yatub, jika dia tidak tobat, ada al-uqubah, maka diulangi lagi hukumannya. Enggak mau tobat, ulangi lagi. Jika dicambuk, cambuk lagi. Wa haladu fil habs, dan terus dipenjara. Hatta yatub, sampai dia tobat, wa yuraji, sampai dia rujuk. Nah, dipenjara terus. Ya, terus di penjara sampai dia bertobat dari ucapannya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini hukuman bagi pencela para sahabat. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, ya. Ini bagi mereka-mereka yang mencela sahabat-sahabat yang senior. Nah, akabir sahabat. Maka nanti di al-kabir berikutnya ats-tsamina wal khamsun, dosa besar yang ke-58. Sabul Ansor radhiyallahu anhum bil jumlah, ya. Mencela para sahabat Ansor. Baik. Beliau hanya membawakan dua disini. Fil jumlah, keseluruhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubul Ansor, tanda keimanan itu cinta kepada orang-orang Ansor. Wa ayatun nifaq bughdul ansor, dan tanda kemunafikan itu membenci orang-orang ansor. Orang yang beriman itu dia cinta kepada orang-orang ansor. Barang siapa yang benci kepada orang-orang ansor, maka dia itu orang munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yuhibbum illa mu'minun. Tidak mencintai mereka orang-orang Ansar kecuali orang yang beriman. Wa la yubghiduhum illa munafiq. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, selesai ya pembahasan tentang mencela para sahabat secara khusus dan juga mencela sahabat-sahabat dari kalangan Ansor. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Nah, ditanyakan kepada beliau, rajulun yastagilu mihnatul hirasa fis sawarih baris. Ada orang yang kerjanya itu menjaga jalanan, mungkin polisi ya, di Paris. Wa fi ba'dil ahyan la yastati'u ayyan qati'a anil amal li ada'i shalah. Dan pada sebagian waktu dia tidak bisa untuk menghentikan kerjanya guna untuk menjalankan sholat, nggak bisa sholat dia, ya, karena sibuk nih kerjaannya di jalan. Hal yajuzu law ayuqima sholatu jalisan fi sayyarati. Apakah boleh dia sholatnya sambil duduk di mobilnya? Ya, mungkin ini patroli polisi jalan raya. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah, hal huwa ya rasul kufar. Apakah dia itu menjaga orang-orang kafir yang dia jaga karena di Paris? Nah. Kata penanya, "Naam. Hadhihi hirasa lil kufar wa fi hikmatil kufar." Ini menjaga orang-orang kafir. Naam. Yabhasu lahu an amalin yattaqillahu fi. Maka carilah kerjaan untuk dia bertakwa kepada Allah padanya. Yu'addi fihi sholatahu fi waqtiha, agar bisa menjalankan sholat pada waktunya. Cari kerjaan lain aja. Nah, agar dia bisa sholat pada waktunya. Amma ma'al kufar, adapun bersama orang-orang kafir, wa yu'addi bi hadzal amal, dan menjalankan kerjaan itu ila ta'khiri faraidillah, sampai mengakhirkan kewajiban-kewajiban Allah. Au adai, bahkan mungkin sampai tidak bisa mengerjakan kewajiban Allah. Ya. Allahu falah, maka tidak boleh. Wa alfu la, 1000 kali tidak. Falah wa alfu la, tidak boleh. Sampai 1000 kali tidak boleh. Kerja sampai kemudian sholatnya keteteran, bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Walihada Rasulullah SAW anil iqamah bainal kufar. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita tinggal bersama orang-orang kafir. Lianna hada min thamariyah. Karena itu termasuk buahnya, imbasnya tinggal bersama orang-orang kafir di negeri kafir. Nah, hada simar sayyah. Ini buah, imbas yang jelek. Nah, allati yajniha, yang dipanen man ya'isu fi biladil kufar, bagi orang yang tinggal di negara orang-orang kafir. Nah, intinya di situ tip cari kerjaan yang lainnya. Allah itu Ar-Razzaq. Maha pemberi rezeki. Jangan berprasangka rezekimu hanya ada di situ, sehingga dibelani terus di situ, khawatir dia dan keluarganya tidak bisa makan dalam keadaan tetap meninggalkan kewajiban-kewajiban sholatnya. Nah, dari kerjaan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.